Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah, ikhwan dan akhwat, rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus, kajian mengenai penyucian jiwa. Kita masuk pembahasan Asbabu Hayatil Qalbi wa agdiyatuhu an-nafiah, sebab-sebab hidupnya hati dan santapan-santapan atau nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Sebagaimana jasad seseorang butuh makanan dan minuman demi kelangsungan hidup, maka hatinya pun butuh santapan atau nutrisi demi kelangsungan hidupnya. Jasad kita butuh makanan dan minuman agar bisa tetap hidup, maka hati kita pun butuh santapan atau nutrisi agar tetap hidup. Kemudian sebagaimana jasad butuh makanan dan minuman yang bergizi supaya kuat dan sehat, maka hati pun butuh santapan atau nutrisi yang bergizi supaya tetap sehat dan kuat. Fa'inkanat al-hayatu fa'inkanati hayatul jasadi tu'ahiluhu lima'isyatin ghair munggisatin bilmarbi fid dunia fa'hayatul qalbi tu'ahiluhu lihayatin tayyibatin fid dunia wa sa'adatin ghair mahdudatin fil akhirah. Apabila kehidupan jasad berhak untuk diperhatikan agar jauh dari berbagai macam penyakit, maka kehidupan hati lebih berhak untuk diperhatikan agar bisa meraih kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak memperhatikan jasadnya atau tidak menjaga kesehatan tubuhnya, maka dia akan terkena penyakit atau berbagai macam penyakit, dan dia akan menderita ya sesuai umurnya. Tapi kalau hatinya tidak diperhatikan sehingga hatinya sakit atau bahkan hatinya mati, maka kesengsaraan ya hidupnya ini akan berkesinambungan di dunia maupun di akhirat. Hidupnya akan sengsara sehingga memperhatikan hati lebih penting dibandingkan memperhatikan jasad. Walaupun jasad juga penting untuk kita perhatikan, karena kalau jasad kita sehat, kita akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau ditanya mana yang lebih penting, memperhatikan ya sehatnya jasad atau sehatnya hati, maka kita katakan yang paling penting adalah memperhatikan sehatnya hati. Karena ini berkaitan dengan kebahagiaan hidup di dunia ini dan hidup di akhirat. Para jemaah rahimakumullah jami'an, sebagian orang soleh berkata, ya ajaban minan nasi yabakuna ala man mata jasaduhu wala yabakuna ala man mata qalbuhu wa huwa asad. Sungguh aneh, sebagian orang menangisi orang yang mati jasadnya, namun mereka tidak pernah menangisi orang yang mati hatinya. Padahal ini lebih berbahaya. Yang kita saksikan, kalau ada keluarga kita yang meninggal atau tetangga kita yang meninggal, Masya Allah, banyak yang tangisi. Bahkan terkadang kesedihannya itu berkepanjangan, berhari-hari. Namun mereka gak pernah menangisi orang yang mati hatinya. Padahal ini sangat berbahaya. Fa'idhan at-ta'atu kulluha lazimatun lihayatil qalbi wa nafussu hadhihi bidhikri lidaruratiha liqalbil abdi wa siddatil hajati ilaiha. Secara umum, ketaatan itu adalah santapan yang bergizi bagi hati, nutrisi yang bergizi bagi hati. Semua ketaatan ini adalah nutrisi yang sangat bergizi bagi hati. Dan di samping seorang hamba harus melaksanakan ketaatan, dia pun harus menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini ya bagaikan racun yang dimasukkan ke dalam hati. Orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, itu sama seperti dia masukkan racun ke dalam hatinya. Jadi harus ada dua hal yang kita lakukan agar hati kita tetap sehat. Pertama, melaksanakan ketaatan-ketaatan. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan, menjauhi maksiat. Namun di sini penulis akan mengkhususkan ya beberapa ketaatan yang menurut penulis ini sangat bermanfaat, sangat bergizi bagi hati. Yang pertama, zikrullah azza wajalla, berzikir kepada Allah azza wajalla, ini sangat bermanfaat bagi hati. Wa tilawatul Quran, kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Wa istighfar, memohon ampun. Wa doa, berdoa. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyamul lail, dan salat malam. Ini santapan yang paling bergizi bagi hati. Kita akan bahas satu persatu. Kita awali dengan zikrullah, berzikir kepada Allah azza wajalla. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, adzikru lil qalbi kalma'i lis-samaki fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'. Kata beliau, kedudukan zikir bagi hati seperti kedudukan air bagi ikan. Kedudukan zikir bagi hati seperti kedudukan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma', maka bagaimana kondisi ikan apabila dikeluarkan dari air. Antum pernah lihat kondisi ikan yang dikeluarkan dari air? Kalau ikan itu masih hidup kemudian dikeluarkan dari air, maka dia akan melompat-lompat, enggak betah. Dia ingin segera kembali ke dalam air. Tapi kalau ikannya sudah mati kemudian dikeluarkan dari air, maka ikannya biasa-biasa saja, tidak melompat-lompat karena dia sudah mati. Iya enggak? Enggak percaya, dicoba. Maka hati pun seperti itu. Hati kalau tidak berzikir kepada Allah, kalau hatinya masih hidup, maka dia akan merasakan gelisah, enggak nyaman. Dia ingin segera berzikir kepada Allah supaya dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Ini kalau hatinya masih hidup. Tapi kalau hatinya sudah mati, maka dia biasa-biasa saja. Ya, enggak berzikir kepada Allah, biasa-biasa saja sebagaimana ikan yang sudah mati ketika dikeluarkan dari air. Biasa-biasa saja. Karena sudah mati. Sama dengan hati yang mati. Kalau tidak berzikir kepada Allah, biasa-biasa saja. Nah, sekarang hati kita masih hidup atau hati kita sudah mati? Ketika kita tidak berzikir kepada Allah, apa yang kita rasakan? Gelisah, enggak tenang, enggak nyaman, atau biasa-biasa saja? Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak zikir sehari itu, ya kita merasa enggak nyaman, kayaknya ada yang kurang. Ya, orang yang terbiasa sholat, kalau dia belum sholat, dia akan merasa gelisah, merasa enggak nyaman. Ya enggak. Tapi kalau orang sudah biasa enggak sholat, dia biasa-biasa saja. Bedanya di situ. Ya. Wa dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim ma yaqrubu min 80 fa'idatan fi kitabih Al-Wabil As-Sayyib. Imam Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ini muridnya Ibnu Taimiyah, menyebutkan kurang lebih ada 80 faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 80 lebih manfaat atau faedah berzikir kepada Allah. Beliau sebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Wabilus Sayyib. Ya, penulis akan mengambil beberapa faedah dari kitab tersebut. Ya. Dan kita akan bahas sebagian faedah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ingin faedah yang banyak, silakan dia merujuk kepada kitab Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Faedah pertama, anna dzikra qutul qulubi war ruh. Bahwasanya zikir adalah makanan pokok hati dan ruh. Zikir adalah makanan pokok hati dan ruh. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Apabila seseorang tidak berzikir, maka kondisi dirinya seperti tubuh yang belum mengkonsumsi makanan pokok. Ya. Anda pernah enggak dalam seminggu enggak makan nasi? Pernah? Apa yang Anda merasakan? Hah? Enggak makan nasi, makan roti. Agak susah hidup kita. Ya, kita terbiasa makan nasi. walaupun makan roti, ya, makan singkong. Tapi kalau belum makan nasi, kayaknya ada yang kurang. Iya enggak? Enggak percaya lagi? Dicoba. Anda enggak makan nasi, nanti Anda enggak bisa tidur malam-malam. Ya, bisa. Kalau Anda enggak bisa tidur, kalau nasi belum masuk, enggak bisa tidur Anda. Walaupun sudah makan banyak, tapi kalau belum makan nasi, enggak bisa tidur, gelisah. Nah, seorang mukmin pun seperti itu. Walaupun dia sudah baca Al-Quran, walaupun misalnya dia sudah bersedekah, ya, walaupun dia sudah sholat, tapi kalau dia belum berzikir, kayaknya masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Ya, karena ini makanan pokok. Makanan pokoknya hati. Makanan pokoknya ruh. Kemudian faedah yang kedua, annahu yatrudu syaitan wa biqa'qamihi wa yaksiruhu. Zikir bisa mengusir setan, menundukkan dan mengalahkan setan. Zikir bisa mengusir, menundukkan dan mengalahkan setan. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, di antara zikir yang bisa mengusir setan adalah bismillah. Membaca bismillah, ini setan enggak bakalan ngikuti antum. Dalam hadis disebutkan, siapa yang makan baca bismillah, maka setan enggak ikut makan. Tapi kalau ya antum makan enggak baca bismillah, maka setan ikut makan. Jadi setiap kita sadar atau tidak sadar, setiap kita ada korinnya, ada jin yang mengikuti kita. Ya, terkadang ada bisikan-bisikan untuk berbuat dosa dan maksiat, itu dari jin, dari korin yang mengikuti kita. Nah, ketika kita makan, kita baca basmalah, ini korinnya enggak bisa ikut makan. Makanya orang yang rajin baca basmalah ketika makan itu korinnya kurus-kurus, ya. Sehingga dia tidak kuat untuk menggoda seorang hamba yang rajin baca basmalah. Kalau lupa baca basmalah, ya, ketika makan lupa, kemudian pada saat makan kita ingat, maka di sana ada zikir yang lain. Kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhirnya. Itu dalam riwayat disebutkan ketika kita baca doa itu, ya, maka setan memuntahkan apa yang sempat dia makan. Ini luar biasa pengaruh basmalah. Orang yang masuk toilet kemudian tidak baca basmalah, itu auratnya dilihat oleh jin. Toilet itu sarangnya jin. Kemudian kalau kita masuk WC enggak baca basmalah, enggak baca doa masuk WC atau zikir masuk WC, maka aurat kita dilihat oleh jin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembatas antara aurat seorang hamba dengan pandangan jin, hendaknya dia membaca basmalah. Kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin jantan dan jin betina. Ya. Jadi jangan lupa baca basmalah dan baca doa. Kalau enggak akan diintip sama jin. Makanya banyak orang yang kesurupan jin. Banyak orang yang dinaksir oleh jin. Mungkin di antara sebabnya karena jin terlanjur melihat auratnya. Dan sering ada orang kesurupan ketika diruqyah, itu jinnya jin betina. Jadi yang kesurupan ini laki-laki. Ya, laki-laki kekar, tinggi, ya, badannya besar. Ketika diruqyah, yang ngomong jin betina. Jadi gaya-gayanya sudah gaya-gaya perempuan. Saya sayang sama dia, katanya. Kenapa kamu masuk ke dia? Saya sayang sama dia. Ketemu di mana? Ketemu di toilet katanya. Ya, ini betul ya, kejadian. Ya, yang awal pun seperti itu. Ketika di ruqyah, yang apa namanya, yang ngomong itu apa? Jin jantan. Katanya jin jatuh cinta. Enggak boleh. Jin dan manusia enggak boleh nikah. Jadi para ulama bahas apa hukum manusia nikah dan jin. Hukumnya apa? Boleh atau tidak boleh? Ya, tidak boleh. Nanti masalah nikah enggak tercapai. Jin ya nikah sama jin. Manusia nikah sama manusia. Ya. Jadi jangan sampai lupa. Khususnya antum yang belum punya istri ya. Yang belum menikah, rajin-rajin berzikir. Ya, nanti kalau sudah nikah tetap rajin berzikir. Iya. Sebelum melakukan hubungan intim ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Orang siapa yang baca doa ini, kalau ditakdirkan dia punya anak dari hasil hubungan itu, maka anaknya enggak bisa diganggu oleh setan selama-lamanya. Ada yang sudah hafal doanya? Belum ya? Ada yang sudah hafal doanya? Belum doa sebelum melakukan hubungan intim? Belum ada? Kan ilmu sebelum beramal. Iya enggak? Al-ilmu qoblal qawl wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Jadi enggak apa-apa, cuma hafal dulu enggak apa-apa. Ya. Diawali dengan bismillah. Bismillah Allahumma jannibna. Ayo. Oh, itu sudah hafal. Diawali dengan basmalah. Ya supaya setan enggak bisa. Setan enggak bisa lihat. Kalau kita enggak baca setan lihat. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan setan bisa ikut serta ketika kita melakukan hubungan intim, kemudian kita enggak baca doa, setan ikut serta, sadar atau tidak sadar. Ya, hal itu terjadi. Jadi zikir ini sangat sangat bermanfaat. Ya, kita akan dijauhkan dari syaitan. Kemudian wa yurdi ar-rahman azza wa jalla. Zikir mendatangkan keridhaan Ar-Rahman, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa yuzilu al-hamma wal-ghamma 'anil qalbi. Zikir menghilangkan kegundahan dan kegelisahan dari hati. Ya, orang-orang yang gundah, orang-orang yang gelisah, atau bahasa kerennya sekarang orang-orang yang galau ya, itu zikir kepada Allah hilang kegaulan, apa namanya, kegundahannya, galaunya akan hilang. Kan banyak sekarang anak muda galau gitu kan, banyak sekali. Gampang, solusinya gampang, zikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Masalah apapun yang kita hadapi, sebesar apapun problem yang kita hadapi, kalau kita kembali kepada Allah selesai. Ya, ringan, mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Wa yajlibu lahu al-farha was-surura wal-basta. Zikir mendatangkan kegembiraan, kesenangan dan kelapangan. Ya, jarang kita dapati orang yang rajin berzikir hidupnya susah, jarang. Adanya hidupnya bahagia, hidupnya senang. Ya, kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta. Ya, kebahagiaan itu kebahagiaan hati. Dan hati itu akan hidup, hati itu akan bahagia, akan senang dengan zikir. Wa yunawwir al-qalba wal-wajha. Zikir menerangi hati dan wajah. Hati menjadi terang, wajah pun menjadi terang. Ya, matanya terang, telinganya terang, tangannya terang, kemudian kakinya terang. Apa maksudnya? Matanya yang dia lihat yang baik-baik, telinganya yang dia dengar yang baik-baik, tangannya akan dia gunakan untuk yang baik-baik, kakinya dan seterusnya, anggota tubuhnya akan dia gunakan untuk perkara-perkara yang baik-baik. Wa yaksu al-dhakir al-mahabata wal-halawata wal-nadrata. Orang yang berzikir kepada Allah lebih berwibawa, ceria dan merasakan kelezatan. Ya, Masya Allah, sahabat yang paling berwibawa itu sahabat Umar, Umar bin Khattab. Sahabat yang sangat berwibawa sehingga banyak yang segan kepada Umar. Ya, ketika Rasulullah sedang bercanda dengan istrinya, kemudian istrinya mengangkat suaranya, lewat Umar, lewat Umar lagi mencari seseorang. Kata Rasulullah, diam, ada Umar. Kalian jangan keras-keras ya, jangan keras-keras suaranya, jadi marah sama Umar. Orangnya tegas. Saking berwibawanya Umar, itu setan takut sama Umar. Ya, Umar kalau lewat sebuah jalan, ya, maka setan akan cari jalan yang lain. Ya, awas-awas ada Umar lewat. Ya. Sampai seperti itu. Setan segan, takut kepada Umar. Kata para ulama, kenapa? Kenapa setan manusia segan kepada Umar? Karena Umar sangat takut kepada Allah. Orang yang sangat takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan manusia yang lain segan kepadanya. Ya. Orang yang takut kepada Allah sehingga dia meninggalkan maksiat, dia melaksanakan perintah. Ya. Maka Allah akan jadikan manusia-manusia yang lain segan kepadanya. Ini al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan manusia takut kepadanya atau segan kepadanya. Orang yang rajin berzikir, ya, dia terlihat berwibawa, ceria dan merasakan kelezatan. Wa yurithuhu mahabbatullahi azza wa jalla. Zikir mewariskan kecintaan kepada Allah. Wa taqwa, ketakwaan kepadanya, wal inabah ilaihi, dan kembali kepadanya. Orang yang rajin berzikir dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Permasalahannya, Allah cinta enggak sama kamu? Iya enggak? Kan dalam syair-syair Arab disebutkan banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila. Kamu tahu enggak? Laila itu pacar saya. Yang lain mah enggak, Laila pacar saya. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Yang jadi masalah, si Laila suka enggak sama mereka-mereka ini? Iya enggak? Ya. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Apakah Allah cinta kepada mereka? Untuk mendapatkan cinta Allah, diantaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah jadikan hambanya ini sebagai walinya, wali Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yurisu al-'abda dzikrallahi azza wa jalla. Ya. Demikian pula dengan berzikir Allah selalu ingat ya kepada hamba yang rajin berzikir kepadanya. Allah berfirman, "Dzkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Para jemaah, kata para ulama, kalau seandainya enggak ada keutamaan-keutamaan zikir kecuali ini, Allah akan ingat kepada orang yang berzikir kepadanya, cukup. Ini sebagai keutamaan yang luar biasa. Diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat oleh Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ini keutamaan yang luar biasa. Mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Tapi kalau yang kita ingat manusia, maka belum tentu dia ingat sama kita. Kan kadang orang yang jatuh cinta itu kadang ingat sama pacarnya. Ingat sama pacarnya, mau makan ingat pacarnya, mau tidur ingat pacarnya, bahkan mau beol aja ingat pacarnya. Padahal pacarnya gak pernah ingat dia, iya gak? Ini kan kesian banget. Dia ingat pacarnya siang dan malam, pacarnya gak pernah ingat dia. Itu kalau ingat manusia, ingat makhluk seperti itu. Tapi kalau ingat Allah, tidak. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ya, antum jangan terlalu ingat sama pacar. Antum ingat sama pacar, pacar antum ingat orang lain. Ya, apalagi pacaran gak dibolehkan. Pacaran tidak dibolehkan. Enggak enak, pacaran itu enggak enak. Isinya dosa. Antum mau ngapain dosa semua. Beda kalau antum nikah. Itu isinya pahala semua. Ya. Jalan bareng istri dapat pahala. Makan bareng istri satu piring, ya. Saling suap-suapan dapat pahala. Tapi kalau pacaran, jalan boncengan pakai motor dosa. Ya, megang-megang dosa. Apalagi melakukan hubungan intim dosa. Gak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Makanya nikah ya, nikah. Allah, orang yang nikah itu hidupnya bahagia. Ya, dulu ada teman nikah. Setelah nikah dia mengatakan begini, Ustaz. Ya. Saya menyesal nikah. Kenapa emang? Kenapa enggak dari dulu katanya? Iya, kan sudah. Kenapa dia bisa menyesal nikah? Kenapa enggak dari dulu? Terus saya tahu enaknya seperti ini, saya nikahnya dari dulu. Ada yang bilang nikah itu enaknya hanya 1% katanya. 99% paling enak. Ya. Paling enak. Ya, nggak percaya? Nggak percaya lagi? Silakan buktikan. Kan? Buktikan. Iya, berpahala. Hidup kita jadi berkah. Ada mahasiswa yang setelah nikah malah kuliahnya rajin. Ada, ya, rajin nilainya semakin meningkat. Kemudian lulus dengan apa tepat waktu. Tapi ada juga yang kisah kan bermacam-macam. Ada juga yang setelah nikah malah kuliahnya putus ya. Ini apa namanya salah yang seperti ini. Artinya dengan setelah nikah dia semakin semangat. Jadi istrinya kasih motivasi, ya, cari istri yang baik, cari istri yang soleh, ya, solehah bukan yang soleh, soleh pakai yang soleh. Tanya. Kemudian, walaupun berzikir kepada Allah min aisyir al ibadah, termasuk ibadah yang mudah dilakukan, gampang, ya, cukup kita gerakkan lisan kita. Fal ato'u wal fadlu alladhi rattaba alaihi lam yurattib ala ghairi min al a'mal. Walaupun mudah dilakukan, ya, gampang, namun pahala yang Allah berikan ini besar sekali bagi orang yang berzikir kepadanya. Anda contohkan, ya, zikir yang mendatangkan pahala yang besar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi mi'ata marratin kanat lahu adla asra riqab." Barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan dan baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang baca ini dalam sehari sebanyak 100 kali, dibaca 100 kali, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dia seperti membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan akan dicatat untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan akan dihapus darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumihi dzalika hatta yumsi, dan dia akan senantiasa dijaga oleh setan pada hari dia membaca zikir itu sampai sore. Walam yakdi ahadun bi afdal mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsaru minhu, tidak ada seorang pun yang mengamalkan amalan yang lebih utama dari amalan ini kecuali seseorang yang amila aktsar min dzalik, dia beramal lebih banyak dari itu. Bukan hanya 100, tapi dia baca sampai 200, sampai 500, sampai 1000 kali, maka ini lebih utama. Semakin banyak dia membaca zikir ini, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ya, diulang-ulang. Ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang nyetir mobil, kita sedang nunggu lampu merah, ya, daripada bengong-bengong, zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian contoh yang lain dalam hadis riwayat Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannati." Barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Ya, subhanallah bihamdi, satu pohon kurma. Subhanallah bihamdi, dua pohon kurma. Subhanallah bihamdi, tiga pohon kurma, dan seterusnya. Semakin banyak zikir ini yang kita baca, semakin banyak pohon kurma yang kita miliki di surga. Ya, ingat, pohon kurma yang ada di surga tidak sama dengan pohon kurma yang ada di dunia. Ya, terkadang Allah sebutkan kenikmatan surga dengan nama-nama yang ada di dunia. Misalnya di dunia ada sungai, di surga juga ada sungai, tapi tidak sama. Sungai di surga itu isinya laban, susu, isinya madu, ya. Bahkan ada sungai yang isinya arak. Ya, di dunia diharamkan arak, tapi di akhirat dihalalkan arak. Di dunia ada perempuan, di surga juga ada perempuan, tak sama. Ya, bila dari surga tak sama, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Pohon kurma yang ada di surga tak sama dengan pohon kurma yang ada di dunia. Anda pernah lihat pohon kurma? Hah? Jadi pohon kurma itu banyak sekali manfaatnya. Dari batangnya, dari buahnya, dari daunnya. Ya, sama dengan pohon kelapa ya, kalau kita di Indonesia. Pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya. Ya, Nabi pernah mengibaratkan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Banyak manfaatnya. Orang mukmin itu banyak manfaatnya. Sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ya, dibaca zikir ini. Kemudian ada zikir yang lain. Kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil lisan. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, namun berat sekali dalam timbang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah diucapkan, tapi berat sekali dalam timbang. Ya, Enggak semua orang dikasih taufik untuk bisa baca zikir ini. Ya, kita sudah tahu keutamaan-keutamaan zikir, namun sampai saat ini kita masih jarang berzikir. Jadi taufik dari Allah, minta taufik dari Allah. Minta hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kita isi apa namanya waktu-waktu kita dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau subhanallah wa bihamdihi, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, luar biasa. Anak pernah coba ya perjalanan dari rumah ke sini. Itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Masya Allah, dapat banyak sekali. Ya, dari rumah ke sini itu kurang lebih setengah jam. Itu sudah bisa apa namanya? Kadang 120 ya, 150 kalau PP kan lumayan. Ya enggak? Mungkin sekarang kita belum merasakan manfaatnya. Tapi nanti di akhirat ya, kita sangat membutuhkan amal. Kita sangat membutuhkan pahala. Ya. Jadi banyak-banyak berzikir kepada Allah, rajin-rajin berzikir kepadanya. Nah, kira cukup ya untuk hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Nanti anak dikirim ya, biar anak tahu.